إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين في حرمتي، Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith menyatakan poin berikutnya dari keyakinan-keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan prinsip-prinsip mereka. Faqala rahimahullahu ta'ala, wa yashhaduna wa ya'taqiduna أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وأنهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة: الخلافة بعدي 30 سنة وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضود على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثبت كان الإمام الصابوني رحمه الله bahwa أصحاب الحديث mempersaksikan dan meyakini bahwasanya manusia terbaik dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ثم عمر dan kemudian Umar, ثم عثمان dan kemudian Uthman, ثم علي kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ini keyakinan seluruh ahli sunnah bahwa mereka sepakat manusia terbaik setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhu. Kalau dikatakan bahwa ini keyakinan ashabul hadith ahli sunnah wal jamaah, maka barang siapa yang berpendapat selain ini berarti fihi syai, ada sesuatu padanya, ada sesuatu di hatinya, atau ada sesuatu dalam akidahnya. Seperti yang mencerca mereka dari kalangan Syiah Rafidhah, atau yang mencerca Uthman bin Affan dari kalangan Khawarij, atau mereka-mereka yang mencerca secara umum para sahabat dengan ucapan-ucapan yang jelek bahwa mereka orang-orang yang kuno dan mereka adalah orang-orang yang bodoh, sedangkan kita lebih alim dari kalangan Mu'tazilah dan Aqlaniyun. Ikhwan fillah a'azzakumullah, mereka sepakat dengan urutan keutamaan seperti ini karena memang telah masyhur sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat Bukhari bahwa Ibn Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menyatakan kunna naqulu wa Rasulullah hayy afdal ummati an-nabiy ba'dahu Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kami ucapkan dan Rasulullah masih hidup. Kalimat Rasulullah SAW masih hidup merupakan syahid, merupakan bukti kalau pendapat ini disaksikan oleh Rasulullah SAW dan disetujui oleh beliau. Makanya merupakan hadis marfu' kepada Nabi yang dikatakan dengan hadis takriri. Kunna naqulu wa Rasulullah hayy. Kami mengucapkan dan Rasulullah masih hidup. Bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Adapun masalah tidak disebutnya Ali bin Abi Thalib karena waktu itu fitnahnya tentang Utsman. Ketika mereka memprotes dan mereka mengepung rumah Utsman dan memberikan berbagai macam julukan jelek kepada beliau dari kalangan Khawarij, maka para sahabat menyatakan bahwa kami telah mengatakan di zaman Rasulullah masih hidup bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Karena waktu itu belum dibicarakan tentang Ali bin Abi Thalib. Adapun setelah Ali terpilih sebagai khalifah, tentunya semua juga menyatakan bahwa yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan seorang ulama seperti Imam Ahmad menyatakan man lam yurabbi' fi Aliyyin fa huwa adallu min himari ahli. Barang siapa yang tidak mengempatkan dengan Ali bin Abi Thalib, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Artinya yang tidak menganggap Ali yang keempatnya. Karena hadis ini terbatas. Tidak demikian. Hanya diucapkan demikian ini karena kasus dan karena situasinya waktu itu tentang Utsman, sehingga mereka berbicara tentang Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian pula dalam riwayat-riwayat yang lain yang senada dengan riwayat ini, bahwasanya dikatakan kunna nukhayyir baina ashabi Rasulullah. Kami pernah membanding-bandingkan di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Fa khayyarna Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Semakna dengan yang tadi. Kami memilih-milih dan kami membanding-bandingkan di antara para sahabat, kata para sahabat. Maka kami memilih yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini adalah perkara yang sudah marfu' kepada Nabi, disaksikan oleh Rasulullah SAW pernyataan ini, maka tentunya tidak ada perselisihan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ijma' alaih. Sepakat mereka seluruhnya mengutamakan Abu Bakar setelah nabinya, dan kemudian Umar, dan kemudian Utsman. Demikian pula Ali ibn Abi Thalib sampai menghukum orang-orang yang menyatakan dirinya lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar. Dan dijuluki dengan pendusta oleh Ali bin Abi Thalib. Dan dihukum dengan hukuman seorang pendusta. Sebagaimana dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam majmu' fatwanya. Dan beliau menyebutkan riwayat-riwayat yang banyak. Kata beliau diantaranya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah. Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalladtuhu hadd al-muftari. Kata Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah. Kufah ini memang mamba'ul fitnah, tempatnya fitnah waktu itu. Tempatnya Syiah muncul di situ, tempatnya Khawarij muncul di sana, tempatnya Qadariyah menolak takdir juga di sana. Iraq. Ahlun nifaq wa syiqaq. Negeri kemunafikan dan negeri pertikaian, negeri keributan dari dulu, dari sejak zaman para sahabat masih hidup. Maka Ali pun berbicara di hadapan mereka, tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yufadziluni ala Abi Bakr wa Umar, yang mengutamakan aku di atas Abu Bakr wa Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Illa jallattuhu haddal muftari. Dicambuk, dijilid dengan 80 kali cambukan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ketika itu orang yang mengatakan demikian dihukum dengan 80 kali cambukan. sebagai cambukan orang yang berdusta. Kenapa dikatakan berdusta? Mungkin sebagian orang ada yang bertanya, bukankah itu hanya sekedar pendapat? Pendapat saya, ahli lebih utama. Pendapat kamu, Umar lebih utama. Ya silakan begitu. Tidak. Kalau masih di kalangan manusia yang menyatakannya, ini pendapat-pendapat dan pendapat, ya silakan. Tetapi kalau sudah dinyatakan secara ijma' oleh para sahabat, dan setelah dibuktikan oleh para sahabat dengan bai'at kepada Abu Bakar, dan setelah jelas riwayatnya secara hadis takriri dipersaksikan oleh Rasulullah dalam ucapan mereka, maka jelas ini bukan lagi pendapat-pendapat yang silahkan manusia boleh berpendapat, bukan. Tapi ini adalah syai'un yuttaba', sesuatu yang harus diikuti. Sunnatun tuttaba', sunnah yang harus diikuti. Keyakinan yang harus diyakini oleh semua ahlu sunnah bahwa manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga setelah masyhurnya hal ini, maka tentunya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau ada yang berkata aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, maka berarti dia pendusta. Dusta. Dari mana dia mendapatkan hal tersebut? Padahal secara ijma' sudah dinyatakan oleh orang-orang terbaik, dinyatakan oleh generasi terbaik secara sepakat bahwa Abu Bakar adalah manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini pula, dari ucapan Ali bin Abi Thalib, kita dapatkan pelajaran, berarti yang menjadi keyakinan Ahlu Sunnah bukan hanya keutamaan empat Khulafaur Rasyidin ini, tapi juga diyakini oleh mereka urutannya, tidak bisa dibalik. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun Abu Bakar dan Umar lebih utama daripada Utsman dan Ali, itu secara ijma' sepakat para ulama seluruhnya. Adapun perselisihan sedikit itu pada antara Utsman dengan Ali, apakah Ali dulu kemudian Utsman atau Utsman kemudian Ali, dan itu pun jelas yang rajih adalah seperti yang tersebut di dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu Utsman yang ketiga, baru yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana ucapan tadi, man lam yurabbi bi Aliin fa huwa adallu min himari ahli, barang siapa yang tidak mengempatkan Ali atau mengurutkan Ali di tempat yang keempat, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Atau ucapan-ucapan yang seperti itu. Sehingga yang kita yakin adalah keutamaan mereka seluruhnya dan juga urutannya, bahwa Abu Bakar yang pertama, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab Ali bin Abi Thalib memukul mereka, mencambuk mereka 80 kali cambukan, kesalahannya adalah membalik. Baru membalik saja urutannya, mengatakan Ali lebih utama daripada Abu Bakar wa Umar, sudah dikatakan pendusta dan dicambuk. Apalagi yang mengutamakan Ali kemudian mencela Abu Bakar wa Umar, maka tentunya lebih parah lagi. Apalagi yang mengatakan dengan kalimat bahwa Ali yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Ini juga lebih mengerikan lagi. Sehingga Imam Ats-Tsauri meragukan bahwa amalan mereka itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Ats-Tsauri dengan kalimat, man qala anna Aliyan ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad azra 'ala 12,000 sahabat. Barang siapa yang mengatakan bahwa Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Abu Bakar dan Umar, berarti dia telah berbuat dosa kepada 12,000 para sahabat. Dalam lafaz lain, beliau mengatakan, man qala anna Aliyan ahaqqu bil wilayah min Abi Bakr wa Umar faqad ajra 'ala al-muhajirin wal ansar. Barang siapa yang mengatakan Ali lebih utama atau Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah, maka berarti dia telah menganggap salah dan berbuat dosa kepada muhajirin, kepada ansar, dan kepada para sahabat. Wala ara annahu yartafi'u ma hadza 'amalun ila as-sama'. Kelanjutan ucapan beliau rahimahullah, dan aku tidak melihat kalau amalan mereka akan diterima di sisi Allah kelak. Beliau ragu apakah amalan mereka akan diterima di sisi Allah atau tidak. Bukan menyalahkan muslimin mukminin, bukan menyalahkan seorang ulama, tapi para sahabat yang di atasnya ulama. Dikatakan seluruh para sahabat salah. Karena yang membaiat Abu Bakar Siddiq adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Orang-orang mulia, khairul qurun, sebaik-baik generasi, atau khairun nas, sebaik-baik manusia. Yang diucapkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, bahwa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Generasi yang terbaik ini, yang dikatakan oleh Nabi sebagai khairun nas, telah memilih Abu Bakar. Berarti Abu Bakar sendiri adalah pilihan orang-orang terbaik. Tiba-tiba datang orang kemarin, orang belakangan, tiba-tiba muncul dan berkata, yang tidak tahu masalah, tidak hidup di zaman Nabi, tidak hidup di zaman sahabat, tiba-tiba muncul dan berkata, sesungguhnya yang lebih pantas jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Ini kelancangan mereka. Wa ma ara annahu yartafi'u ma hadza 'amalun ila as-sama'. Saya tidak nyangka kalau amalan dia akan diterima di sisi Allah. Saya ragu apakah amalan orang itu akan diterima di sisi Allah sebagai amalan yang saleh? Apakah amalan-amalan dia akan dapat pahala atau akan gugur dengan perbuatannya itu? Demikianlah ikhwan fillah a'azzakumullah. Karena mereka-mereka ini menyelisihi generasi pertamanya, menyelisihi salafnya. Ahlu sunnah wal jamaah tetap di atas garis yang dijalani oleh para sahabat. Tetap di atas garis yang dijalani oleh pengikut para sahabat dari tabi'in. Dan ahlu sunnah wal jamaah tetap mengikuti ashabul hadis, para ulama yang tetap memegang hadis dan sunnah. Yaitu meyakini dan mempersaksikan bahwa manusia yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan yang kedua, mereka meyakini bahwa empat sahabat ini adalah yang disebut dengan al-khulafaur rasyidun, khalifah-khalifah yang lurus, khalifah-khalifah yang mendapat hidayah, khalifah-khalifah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin al-mahdiin, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus setelahku. Mereka Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, humul khulafa rasyidin, merekalah al-khulafa rasyidun. Alladzina dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khilafatahum biqaulih, yang disebutkan oleh Rasulullah sallam tentang khilafah mereka dengan ucapannya yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Jamhan. Sa'id ibn Jamhan al-Aslami, yang kunyahnya adalah Abu Hafs al-Basri, beliau meriwayatkan dari Safinah dan lainnya. Dan yang meriwayatkan dari dia diantaranya Hammad ibn Salamah dan lain-lainnya. Ad-Dawri memuji beliau, menukil ucapan Ibn Ma'in bahwa Ibn Jamhan ini thiqah. Abu Hatim mengatakan, yuktab hadithuhu wala yuhtaj bih, diterima, dicatat hadisnya, tapi tidak dijadikan hujjah. Dan Ibn Ma'in berkata juga, yarwi an Safinah ahadits la yarwiha ghairuhu, beliau ini meriwayatkan dari Safinah hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh yang lainnya. Arju annahu la ba'sa bihi, saya berharap mudah-mudahan tidak mengapa, la ba'sa bihi, ini tidak apa-apa riwayatnya. Dan Ibnu Hibban memasukkan beliau ke dalam jajaran rawi-rawi tsiqah dalam kitabnya Al-Thiqat. Demikian dalam Tahdhib al-Tahdhib dan juga dalam Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Sedangkan Safinah yang dikatakan tadi bahwa Ibn Jamhan meriwayatkan dari Safinah adalah maula Rasulullah SAW, yang namanya tadinya adalah Mahran atau Mihran, dikatakan juga Bahran, dan dikatakan pula Ruman, Dan dikatakan pula yang lainnya. Kata Ibn Abi Hatim, Sami'tu Abi yaqul, ayahku berkata, Nabi membeli beliau ini, membeli safinah dan kemudian memerdekakannya yang asalnya dari Persia. Dibeli oleh Ummu Salamah dan kemudian dimerdekakan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Disebutkan pula riwayatnya, bahwa riwayat ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya dan Abu Dawud dalam sunannya dan Imam Ahmad dalam Musnad dan lain-lain. Dan Tirmidzi menyebut hadis ini dengan hadisun hasan. Bahwasanya Rasulullah SAW berkata dalam hadis ini, Al-khilafatu ba'di 30 sanah. Khalifah setelahku adalah 30 tahun. Wa ba'dan qida'i ayyamihim 'ada al-amru ila al-mulk al-'adud. Dan setelah berakhirnya hari-hari mereka, maka kembali urusan ini kepada al-mulk al-'adud. Ala ma akhbar anhu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbedaan pendapat para ulama dalam hadis ini terjadi, tetapi di antara dua kelompok para ulama yang berbeda pendapat ini, semuanya tidak ada yang menjadikan hadis ini sebagai celaan untuk Muawiyah. Yang menyelesaikan hadis ini dan memegang hadis ini, mereka tetap mengatakan bahwa Muawiyah adalah khairul muluk, sebaik-baik penguasa atau sebaik-baik raja. Kalaupun disebut mulk, dikatakan khairul muluki dunia, sebaik-baik raja dan sebaik-baik penguasa di muka bumi. Ini demikian. Sebagian yang lain berpendapat bahwa setelah Al-Hasan menyerahkan kepada Muawiyah dan berbaiat kepada Muawiyah, maka sejak itulah baru Muawiyah disebut sebagai khalifah. Wallahu ta'ala a'lam. Karena hadis tadi yang mengatakan bahwa khulafah rasyidin atau khilafah adalah 30 tahun, kalau dihitung berakhir di masanya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, 30 tahun. Sehingga secara sepakat para ulama menyatakan bahwa khulafah ar-rasyidun al-mahdiyun adalah Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Mereka lah yang dimaksud dengan khulafah ar-rasyidun. Dan setelah itu, kalaupun dikatakan muluk sebagai khairul muluk, kalaupun dikatakan khalifah setelah dibaiat oleh Al-Hasan dan Al-Hasan menyerahkannya kepada Muawiyah, maka itu pun tetap di bawah Khulafaur Rasyidin. Tetap di bawahnya Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Ikhwani fillah na'azakumullah. Selanjutnya Imam Abu Uthman As-Sabuni menyatakan, wa yuthbitu أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه. Dan أصحاب الحديث أهل السنة والجماعة menetapkan khilafah Abi Bakr رضي الله عنه, menetapkan sebagai khilafah yang sah ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khilafah yang sah setelah peninggalnya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ashabul hadis. Maka mereka-mereka yang menganggap bahwa khilafah Abu Bakar tidak sah, mereka bukan pengikut ashabul hadis, mereka bukan ahlu sunnah, mereka bukan pengikut para sahabat, dan mereka bukan orang-orang yang berjalan di atas jalan yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW memerintahkan dengan ucapan yang jelas ataupun anjuran, yaitu untuk mengikuti Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Apakah dengan kalimat alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, atau dengan kalimat iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar, ikutilah orang-orang setelahku Abu Bakar dan Umar. Atau dengan ucapan-ucapan yang lain yang lebih jelas tentang Abu Bakar khusus dan tentang khalifah-khalifah selanjutnya dari empat khalifah tersebut. Maka Ashabul Hadis menetapkan bahwa khilafah Abu Bakar Siddiq sah. Mereka kaum Syiah yang mengaku-ngaku bahwa mereka mencintai Ahlul Bait dan mereka berdusta, wa imallah, demi Allah mereka berdusta. Mereka menganggap bahwa khilafah Abu Bakar tidak sah karena keluarga Nabi tidak ikut. Karena keluarga Nabi tidak ikut bermusyawarah dan tidak diajak bermusyawarah, atau bahasa-bahasa yang lebih berani daripada itu. Kalimat tidak ikut masih bisa ditakwilkan. Apakah tidak ikut itu ditinggal atau sengaja atau belum datang? Tetapi kalau sudah kalimat mereka tidak diajak, ini sudah kurang ajar. Tidak diajak bermusyawarah katanya. Khilafah Abu Bakar Siddiq terjadi dengan takdir dari Allah, dengan kesepakatan orang-orang pilihan, orang-orang yang dikatakan khairun nas oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang dikatakan oleh Allah dengan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, yang Allah katakan aku ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Berarti orang-orang yang Allah jamin dengan keridhoannya, mereka lah yang memilih Abu Bakr As-Siddiq sebagai khalifah. Sehingga para pengaku-pengaku cinta Ahlul Bait ini dari kalangan Syiah adalah orang-orang yang dusta kalau mereka mencintai Ahlul Bait. Kalau mereka mencintai Ahlul Bait, tentunya mereka mencintai Rasulullah, itu yang paling utama. Dan mencintai ucapan Rasulullah dan mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tanda-tanda tentang Abu Bakar ini berhak untuk menjadi khalifah, atau isyarat-isyarat Abu Bakar ini berhak menjadi khalifah, terlalu banyak. Sangat banyak dalam riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi alaihi wasallam. Sehingga sampai-sampai ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya Abu Bakar Siddiq itu dipilih berdasarkan wasiat dari Nabi. Nabi yang berwasiat pilih Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, Nabi tidak berwasiat, tetapi Nabi hanya mengisyaratkan. Dan yang kedua ini lebih tepat, lebih rajih. Karena Nabi memang tidak jadi menuliskan wasiat. Tetapi isyaratnya terlalu banyak. Di antaranya apa yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwasanya datang seseorang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya permasalahan, sampai kemudian Rasulullah mengatakan fa amaraha an tarji' ilaihi, Rasulullah memerintahkan untuk kembali lagi nanti. Maka wanita itu bertanya, ara'aita in ji'tu falam ajidka, bagaimana pendapatmu kalau aku datang dalam keadaan tidak ada engkau? Di dalam riwayat disebutkan ka'annaha turidul maut, sepertinya wanita itu menginginkan kematian, atau bukan menginginkan, memaksudkan kematian. Ini kalau aku datang, engkau sudah tiada. Bagaimana? Rasulullah menjawab, in lam tajidini fa'ti Abu Bakr. Kalau engkau tidak mendapati aku, datangnya Abu Bakr. Ini isyarat yang jelas. Kalau wakil yang menggantikan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Kalau tidak mendapati aku, datangi Abu Bakar. Ini dalam riwayat Bukhari, dalam sahihnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis lain dari Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW menyatakan, iqtadu billadina min ba'di au billadaini min ba'di Abi Bakr wa Umar. Ikutilah orang-orang yang setelahku. Setelahku itu artinya sepeninggalku. Iqtadu billadina min ba'di, ambillah sebagai teladan orang-orang setelahku. Abu Bakr wa Umar disebutkan dengan nassan sharihan, dengan nass yang jelas, Abu Bakar dan Umar. Ini juga dalam riwayat yang sahih. Dan kemudian juga diriwayatkan dalam dua kitab sahih. Kalau tadi dalam Sunan, rawahu Sunan, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani, juga dalam silsilah hadis sahih nomor 1233. Hadis iqtadu billadina min ba'di Abu Bakr wa Umar. Dan tentunya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah. Dan kemudian hadis yang lebih jelas lagi dari Aisyah radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anha, kata Aisyah menceritakan tentang ayahnya. Ayahnya adalah Abu Bakar. Qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yawm alladhi budi'a fi. Masuklah kepada aku Rasulullah sallam di hari budi'a fihi, yakni di hari-hari sakitnya Rasulullah sallam. Id'i li abaki, kata Rasulullah sallam, panggil ayahmu. Wa akhaki, dan panggil pula saudaramu. Hatta aktuba li Abi Bakr kitaban, hingga aku menulis satu surat. Ini wasiat, akan menulis wasiat. Thumma qal, tetapi kemudian beliau mengurungkan niatnya dengan kalimat ya ballahu wal muslimun illa Abi Bakr. Allah dan kaum muslimin menolak kecuali Abu Bakar. Ini tidak akan memilih kecuali Abu Bakar. Maka tidak jadi memberikan wasiat dan tidak menuliskan wasiat. Hadis ini dalam dua kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan kemudian Sahih Muslim, yang tidak ada satu ulama pun yang memiliki ilmu tentang hadis, tidak ada yang berani mengatakan hadis ini dhaif, kecuali Al-Juhala, kaum juhal dari kalangan Syiah, karena mereka tidak punya lagi alasan untuk menolak hadis ini. Dari segi sanad tidak bisa, dari segi makna juga tidak bisa, maka terpaksa mereka mencaci maki rawi-rawinya dan sahabat yang meriwayatkannya, yaitu Aisyah. Itu kan dari anaknya sendiri, wajar kalau anaknya sendiri memuji-muji bapaknya. Jadi dianggap dibikin, dianggap hadis ini palsu dibikin oleh Aisyah. Jadi dosa mereka ditambah dengan dosa berikutnya. Dosa mereka mencerca Abu Bakar ditambah lagi dengan mencerca istri dari istri-istri Rasulullah SAW, yang juga Ahlul Bait. Mana katanya mereka menganggap bahwa diri mereka pencinta Ahlul Bait? Mana? Padahal jelas disebutkan dalam Al-Quran bahwa istri-istri Nabi adalah Ahlul Bait. Ikhwanabillah a'azakumullah, isyarat-isyarat ini sangat jelas. Demikian pula ketika Rasulullah SAW tidak mampu lagi dalam sakitnya beliau untuk mengimami salat, maka Rasulullah SAW mengatakan muru Abu Bakr fal yusalli bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Ini juga muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menggantikan imam salat, dan tentunya beliaulah Abu Bakar Siddiq yang lebih pantas untuk menggantikan dalam urusan dunia. Kalau sudah menggantikan Rasulullah dalam urusan ibadah, maka lebih pantas lagi untuk menggantikan Rasulullah SAW dalam masalah urusan dunia, mengatur jamaah atau mengatur kaum muslimin. Ikhwanul Bidina Azzaikumullah, isyarat-isyarat yang disebutkan ini sangat banyak. Di samping keutamaan-keutamaan yang Rasulullah SAW sebutkan, walaupun tidak dianggap sebagai isyarat yang langsung, tapi itu cukup sebagai keutamaan beliau yang mendukung terpilihnya beliau sebagai khalifah, yaitu ucapan Rasulullah SAW, yang mengatakan lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakr khalila. Kalau saja aku ini mengambil kekasih orang yang paling dicintai, maka niscaya aku akan mengambil Abu Bakar. Dan tentunya ini berkaitan dengan ucapan Rasulullah SAW tentang khullah, bahwasanya Allah mengambil Rasulullah SAW sebagai khalil sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Maka Rasulullah mengatakan, kalau aku mengambil khalil dari kalangan manusia, niscaya Abu Bakar yang aku jadikan sebagai khalil. Ikhwanul Bidina Azzaikumullah, dengan kejelasan isyarat-isyarat yang gamblang dalam hadis-hadis yang sangat sahih sanadnya dan sangat jelas maknanya, maka tidak lain orang-orang yang menentang keabsahan khilafah Abu Bakar Siddiq adalah ahlul hawa, pengikut hawa nafsu, ahlul dalal, golongan yang sesat. Dilanjutkan oleh Imam Abu Bakar As-Sabuni. Bahwa Fadl Hadis menetapkan bahwa khilafah Abu Bakar adalah sah setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Bikhtiyari sahabah wa tifaqihim alih. Dengan pilihan para sahabat dan kesepakatan mereka, termasuk yang tertunda bayatnya, sepakat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sepakat dan membayat. Dan kalau mereka menganggap ahlul bid'ah dari kalangan Syiah mengatakan tapi Ali itu taqiyah, berpura-pura saja, mereka tidak punya dalil. Aina dalil? Kamu berbicara tentang hati yang tidak ada yang tahu tentang hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang zahir, yang jelas, Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar dan mengatakan dengan jelas, barang siapa yang mengatakan aku lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar, aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Jadi jelas, Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui keutamaan Abu Bakar Siddiq di atas dirinya. Kemudian radiyahu Rasulullah SAW lidinina waradinahu lidunyana qawlihim qatibatan. Ucapan para sahabat secara menyeluruh jami'an. Radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lidinina faradinahu lidunyana. Karena Rasulullah SAW telah ridha kepada beliau untuk urusan agama kami, maka kami pun ridho untuk urusan dunia kami. Rasulullah SAW ridho kepada Abu Bakar dalam urusan din adalah dijadikannya sebagai imam salat. Berarti Rasulullah SAW ridho Abu Bakar sebagai pemimpin untuk memimpin salat, memimpin masalah ibadah mahdhah. Maka ketika Rasulullah ridho kepada Abu Bakar untuk memimpin dalam masalah agama kami, maka kami pun ridho kepada Abu Bakar untuk memimpin masalah dunia kami. Ya'ni annahu istaqlafahu fi iqamatus salawatil mafrudat bin nasi ayyama maradih. Ya'ni Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Bakar untuk menegakkan salat, mengimami salat-salat wajib, mengimami manusia ayyama maradih, di hari-hari sakitnya beliau. Wahyaddin, dan inilah masalah agama. Faradinahu khalifatan lirrasul, dan kami pun ridha Abu Bakar sebagai khalifah menggantikan, mewakili Rasulullah SAW alaina fi umuri dunyana, dalam urusan dunia-dunia kami. Dan juga ucapan mereka para sahabat, qaddamaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, faman dhalladhi yu'akhiru. Kata para sahabat, Nabi telah memajukan engkau ke depan memimpin kami salat. Maka siapa yang berani menarik kamu ke belakang kalau sudah Rasulullah SAW yang memajukan ke depan? Ini ucapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Adapun kisah tentang Saqifah, dan ini yang paling banyak didustakan oleh Syiah, dan usikum wa iyyaya bitaqwallah, aku wasiatkan kepada hadirin dan kepada saya sendiri untuk kita bertakwa kepada Allah dan berhati-hati dari bacaan-bacaan, terjemahan-terjemahan bahwasanya kisah-kisah sekitar Saqifah, seputar Saqifah, hampir sebagian besar dimasuki kedustaan. Maka ini mengerikan. Hati-hati, jangan sampai membaca atau mendengar kecuali dari riwayat yang sahih. Di antaranya apa yang diriwayatkan di dalam riwayat Bukhari tentang masalah Saqifah, yang ringkasnya bahwasanya ketika Abu Bakar berada di daerah Sunnah di luar kota Madinah, beliau mendengar wafatnya Rasulullah SAW, maka beliau segera datang ke rumah Aisyah anaknya, dan itu adalah rumah Rasulullah SAW. Maka beliau masuk dan kemudian mencium keningnya. Setelah mencium keningnya, Abu Bakar Siddiq mengatakan, engkau harum hidupmu dan matimu. Dan kemudian beliau keluar melihat manusia yang sedang bingung dengan berita kematian Rasulullah SAW, maka beliau naik mimbar dan berkata, amma ba'd, setelah asna ala Allah, telah memuji Allah Subhanahu wa taala, hamidallahu wa asna alaih, beliau berkata, amma ba'd, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa inna Allaha hayyun la yamut, tetapi barang siapa yang beribadahnya kepada Allah, maka Allah Maha hidup terus dan tidak akan mati. Ini ucapan emas dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk menenangkan manusia. Dan kemudian Abu Bakar Siddiq membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalatum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sanadillahu wa sayadillahu ash-shakirin. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, kecuali seorang rasul yang telah lewat sebelumnya para rasul. Kemana mereka para rasul? Meninggal, wafat. Maka ini pun adalah rasul sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya yang akan meninggal. Maka Allah katakan, afa in mata aw qutilan qalantum ala aqabikum, apakah kalau beliau mati atau terbunuh, kalian akan lari berpaling murtad dari kaki kalian? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a, dan barang siapa yang murtad, berpaling dari agamanya, Allah tidak dirugikan sedikit pun, dan Allah akan balas dengan kebaikan orang-orang yang bersyukur. Wa sanadzillahu syakirin, dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga kaum muslimin setelah bubar dari nasihat Abu Bakar ini, mereka merasa tenang dan mereka terus mengulang-ulang ayat tadi dengan seakan-akan ayat itu baru turun hari itu dan untuk kejadian wafatnya Nabi. Mereka sampai mengatakan, sungguh seakan-akan ayat ini turun kepada Abu Bakar dan turunnya untuk meninggalnya Nabi SAW. Karena tepat sekali, wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila in qalabtum ala aqabikum. Rasulullah tidak lain seorang rasul sebagaimana rasul-rasul yang sebelumnya yang akan mati, maka apakah kalau dia mati kalian akan murtad, akan berpaling? Nasihat penting. Tapi ketika turun dari mimbar, diberitahu oleh sahabat-sahabat Muhajirin, wahai Abu Bakar, mereka kaum Ansar sedang berkumpul di Saqifah dan mereka sedang berbicara. Ternyata para orang-orang Ansar di Saqifah dalam keadaan berbicara orang-orang yang sedang bingung kehilangan Rasulullah SAW. Apa jadinya? Bagaimana nanti? Begitu. Wala yadrun, kalimatnya dalam Sahih Bukhari, wala yadrun ma yafa'alu. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus perbuat. Mereka bingung apa yang mereka harus perbuat. Maka Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab yang waktu itu juga mendapatkan pelajaran penting dari Abu Bakar, sehingga sadar beliau mengatakan, kita panggil mereka ke sini. Kata Abu Bakar, jangan, kita yang datangi mereka. Ini juga termasuk tawaduknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Walaupun beliau itu memang semasa hidupnya Rasulullah SAW sudah, atau semasa akhir hidupnya Rasulullah SAW sudah dijadikan pemimpin sholat, sehingga para sahabat yang lain menjadikan beliau seakan-akan orang yang dituakan begitu. Tapi tetap ketika Umar mengatakan, kita panggil mereka, belum ada pemimpin yang berhak menyuruh, suruh ke sini, enggak, kita yang datangi mereka. Sehingga terjadilah di Saqifah. Jadi bukan sengaja membuat acara di Saqifah, bukan. Tapi kita datangi mereka untuk nasihati mereka sehingga jangan terjadi perpecahan atau jangan terjadi fitnah dengan wafatnya Rasulullah SAW. Didatangi mereka dan kemudian terjadilah pembicaraan di kalangan mereka. Di antara pembicaraannya adalah tentunya mereka para sahabat mengetahui betapa wajibnya adanya pemimpin. Jadi sungguh Orang yang kacamatanya kacamata iman dan kacamata keikhlasan, membaca riwayat Thaqifah itu mendapatkan pelajaran yang penting. Tetapi kalau kacamatanya kacamata hawa nafsu dan kacamatanya kacamata kebencian, wah, perebutan kekuasaan. Bukan. Justru para ulama mengambil faedah dari riwayat ini, berarti para sahabat secara ijma menyatakan tidak boleh satu hari pun kosong dari kepemimpinan. Kosong dari kepemimpinan seorang imam. Lebih baik 40 tahun dipimpin oleh penguasa yang zalim, yang jahat, daripada sehari tanpa pemimpin. Apa yang terjadi sehari tanpa pemimpin? Penguasa yang zalim 40 tahun sudah menggantung berapa ratus orang, berapa ribu orang digantung di tiang gantungan di depan-depan masjid. Ternyata ketika sehari tidak ada kepemimpinan, yang terjadi perang saudara dan ratusan ribu yang mati. Ikhwan ibn na'azakumullah. Sehingga mereka secara sepakat perlu adanya pemimpin. Dan juga kembali Abu Bakar Siddiq terlihat kecerdasan dan keilmuannya. Hadis-hadis Rasulullah SAW itu di kepalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah wafat tadi, Abu Bakar Siddiq mengucapkan ayatnya, mengucapkan kalimat yang tepat. Demikian pula pada kejadian tersebut disebutkan dengan tepat oleh Abu Bakar Siddiq dan dengan kalimat-kalimat yang betul-betul tidak bisa dibantah. Ketika berbicara tentang masalah kepemimpinan, Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Rasulullah mengatakan a'immatu min Quraisy. Imam itu, penguasa itu dari Quraisy. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Bukan ta'assubnya Abu Bakar kepada muhajirin karena Abu Bakar muhajirin, atau Quraisy karena beliau dari Quraisy, bukan. Tetapi karena beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda a'immatu min Quraisy, dan Quraisy adalah a'immah dalam riwayat lain. Orang baiknya ikut orang baik mereka, orang jeleknya ikut orang jelek mereka. Jadi sifat kepemimpinan pada Quraisy itu ada sejak zaman dulu. Sehingga di zaman jahiliyah, pemimpin kejahiliahan, pemimpin Quraisy. Ketika Islam, pemimpin mereka Quraisy. Kamu mengikuti kamu dengan perintah Nabi. Faman dzalladzi yu'akhiruka ba'da taqdimihi iya. Maka siapa yang berani menarik kamu ke belakang, memundurkan kamu ke belakang setelah engkau dimajukan ke depan oleh Rasulullah SAW. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatakallam fi sya'ni Abi Bakr fi hali hayatih. Dan bahwasanya Rasulullah SAW telah berbicara tentang Abu Bakar Siddiq di masa hidupnya. Dan sudah kita bacakan tadi hadis-hadisnya. Bima yubayyin lissahaba annahu ahabbun nasi bil khilafah. Dengan sesuatu yang menerangkan pada para sahabat bahwa Abu Bakar Siddiq adalah ahabbun nas, yang paling berhak di antara manusia untuk menjadi khalifah setelahnya. Falidzalika ittafaqu alaihi wajtama'u. Oleh karena itu para sahabat ittafaqu, sepakat, wajtama'u, dan mereka ijtama', berkumpul sepakat mereka. Fantafa'u bimakanihi wallah wartafa'u bihi wartafaqu. Maka mereka mendapatkan manfaat dengan terpilihnya Abu Bakar Siddiq. Mereka mendapatkan manfaat dari Allah bila kerana ini dengan sebab kedudukan Abu Bakar sebagai khalifah. Wartafa'u bihi, dan semakin tinggi kemuliaan mereka. Wartafa'u, dalam lafaz lain, dalam manuskrip lain itu bukan wartafa'u tapi wartaqau. Wartaqau juga maknanya naik. Hatta qala Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, wallahi alladhi la ilaha illa hu, laula anna Abba Bakrin istukhlif lama ubida Allah. Walamma qila lahu mah ya Abu Hurairah qama bi hujjatin sihah qawluhu fasaddaquhu fihi wa aqarru bih. Dikatakan oleh Imam Qabuni, sampai-sampai Abu Bakar Siddiq, sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, kalau saja demi Allah yang tidak kecuali dia, laula Abu Bakr ustakhlif, kalau saja Abu Bakar tidak menjadi khalifah, niscaya Allah tidak diibadahi lagi di dunia. Dan diucapkan bukan sekali, diulangi lagi. Wallahi alladzi la ilaha illa hu, law anna Abu Bakr, laula anna Abu Bakr ustakhlif lama 'ibadallah. Diucapkan lagi begitu oleh Abu Hurairah. Sampai para sahabat mengatakan, mah, cukup, cukup buat Abu Hurairah. Ya. Karena kalimat ini kalimat yang betul-betul mengerikan. Kalimat lau. Kalau saja Abu Bakar tidak menjadi khalifah, niscaya tidak diibadahi lagi. Tetapi ketika para sahabat sudah mengatakan, cukup wahai Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan dengan jeli, nih buktinya, disebutkan oleh beliau, satu persatu. Yang hujjah ini sahih, menunjukkan benarnya ucapan Abu Hurairah. Kalau saja Abu Bakar Siddiq tidak menjadi khalifah, niscaya kaum muslimin sudah murtad. Niscaya kaum muslimin sudah kacau dan entah mereka dalam keadaan seperti apa. Dan ini ikhwan fillah a'azakumullah disebutkan oleh para ulama beberapa langkah-langkah Abu Bakar yang menunjukkan ketepatan beliau dalam memimpin. Kalau saja bukan Abu Bakar Siddiq, mungkin berbeda keadaannya, mungkin akan parah. Seperti kejadian pertama, apa yang diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada tentara Usama, Jaisy Usama berangkat. Diperintahkan tentara Usama untuk berangkat dalam keadaan Rasulullah SAW baru wafat, dalam keadaan kacau. Inilah yang para sahabat-sahabat lain masih bimbang. Apa langkah seperti ini benar? Dalam keadaan di negeri ini kacau, kenapa kita harus mengirimkan pasukan ke luar negeri? Kenapa enggak ngurus yang dalam negeri saja? Abu Bakar mengatakan, tidak. Jaisy Usama berangkat. Datang lagi sahabat mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana keadaan kita demikian-demikian? Maka Abu Bakar mengatakan dengan kalimat yang terkenal, lau la'ibatil kilabu bikhalakhil nisa'in nabi, nisa'in madinah, ma radattu jaysan anfadahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh, kalaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki para wanita Madinah, yang di sana ada istri-istri Nabi. Dalam riwayat lain, walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah SAW, tetap aku tidak akan menggagalkan satu pasukan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk berangkat. Gak akan berani lisan saya membatalkan pasukan yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Karena sebelum wafat beliau, masih sakitnya beliau, beliau sudah memerintahkan Jaisy Usama berangkat ke daerah Syam, ke Romawi untuk berjihad fisabilillah, yang dipimpin oleh Usama bin Zaid yang umurnya baru 17 tahun, sedangkan pasukannya banyak kibar dari sahabat. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, mereka belum jauh sehingga mendengar wafatnya Rasulullah SAW, mereka balik. Setelah balik dan terjadilah apa yang terjadi dan dibaiat Abu Bakar, maka ketika Abu Bakar dibaiat, perintah pertama dari beliau radhiyallahu anhu adalah tentara Usama berangkat. Kenapa gini dalam keadaan? Itu diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkin saya berani membatalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Berarti dalilnya dari Abu Bakar Siddiq adalah as-sunnah as-sunnah. Dalam riwayat lain, Abu Bakar mengatakan sebagaimana yang dinukil dalam Ta'zim Sunnah, sungguh aku tidak berani meninggalkan satu sunnah pun yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tinggalkan satu sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku takut aku akan sesat. Aku khawatir aku akan menyimpang, tersesat. Ini juga pemahaman Abu Bakar terhadap manhaj agama ini. Pemahaman Abu Bakar Siddiq tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Nabi. Hendaklah berhati-hati. Akan ditimpa fitnah, bisa fitnah kekufuran atau kesesatan. Atau ditimpa azab yang pedih. Abu Bakar sendiri paham ayat ini. Kalau satu sunnah ditinggalkan, aku khawatir aku akan sesat. Demikian kata Abu Bakar Siddiq. Maka ini adalah sunnah Rasulullah. Dan Rasulullah sudah memerintahkan, maka aku tidak akan membatalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam riwayat lain, ucapan Abu Bakar mengatakan, "Lau jarratil kilab." Kalau anjing-anjing Madinah menarik kaki-kaki, bukan gelang kaki, menarik kaki-kaki istri-istri Nabi, aku tetap tidak akan menggagalkan tentara yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Disinilah menhaj ahlu sunnah berbeda dengan menhaj aqlani. Inilah contoh teladan dari manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu prinsip sunnah. Kalaupun hitungan manusia 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau 2 diambil 1 tinggal 1, maka menjadi lemah. Ini hitungan kalah kalau sudah ada sunnah. Bukankah kalau pasukan berangkat, kalau 2 diambil 1 tinggal setengah, setengah lebih lemah daripada 2. Kan begitu hitungan matematiknya. Tetapi Abu Bakar sendiri tidak memikirkan secara matematis. Kalau sudah ada sunnah, kalau sudah ada keputusan dari Nabi berangkat, maka Abu Bakar mengatakan tidak akan berani berangkat, menggagalkannya. Berangkat. Subhanallah, terbukti apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah tadi. Orang-orang yang hampir murtad dari desa-desa yang dilewati, sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Awasim Minal Qawasim, dikisahkan pasukan Usamah ini berangkat melewati desa-desa. Dan setiap desa akan murtad, tidak jadi. Kalau dalam keadaan pasukannya tetap solid seperti ini, berarti masih kuat kaum muslimin. Tidak jadi murtad. Desa berikutnya juga begitu. Desa berikutnya demikian. Dan sebagian desa-desa masih nunggu. Sebentar, kita tunggu saja. Apakah perangnya menang atau kalah? Kalau mereka kalah, kita nggak ada Islam, kita keluar. Kalau menang, kita tetap dalam Islam. Ternyata Allah berikan kemenangan yang hilang gemilang, dan mereka semua tambah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini, dan mereka tambah imannya bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul meridhai agama ini. Lihat ya. Betul apa kata Abu Hurairah tadi, kalau saja Abu Bakar tidak jadi khalifah dan kemudian tidak diberangkatkan jadi Usamah, itu desa-desa sudah murtad seluruhnya. Yang kedua, mereka orang-orang di Syam dan Romawi, di Romawi dan Persia, yang mereka mendengar, atau sisa-sisa mereka ya, mendengar Rasulullah SAW wafat, mereka nyalinya tambah besar, mereka tambah sombong, dan mereka menganggap sekarang masanya mereka akan binasa karena pimpinan mereka telah mati, kata mereka. Tiba-tiba belum kering lidah mereka mengatakan seperti itu, pasukan Usamah datang dengan gagah berani. Mereka semua mengatakan salah dugaan kita. Mereka tetap solid walaupun ditinggal oleh nabinya, walaupun ditinggal oleh pimpinannya, tetap kokoh, tetap kuat. Maka mereka down langsung, jatuh ya. Dan betul-betul jatuhnya lebih parah karena sudah naik dulu tadinya. Karena sudah naik tinggi-tinggi, kemudian jatuh. Maka betul-betul shock, sehingga perang kalah. Kalah sebelum bertempur mereka. Kalah sebelum bertempur, kaget. Demikian hebatnya mereka dan demikian solidnya pasukan kaum muslimin. Laula Abu Bakar Stukhlif, kalau saja bukan Abu Bakar yang menjadi khalifah, hampir rata-rata berpendapat jangan berangkat. Tapi Abu Bakar mengatakan tidak, aku tidak berani membatalkan tentara yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW. Kasus yang kedua, para mani'iz zakah, orang yang menolak zakat tadi, yang mengatakan kami tidak akan membayar zakat kecuali kepada orang-orang yang salawatnya sakanun lana, dan tidak ada yang seperti itu kecuali Nabi. Sekarang sudah sejadah, kata mereka. Maka Abu Bakar Siddiq memerintahkan untuk memerangi mereka. Merangi orang-orang yang mengaku muslimin tapi tidak mau bayar zakat. Maka para sahabat yang lain masih bertanya-tanya, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kita akan memerangi orang yang masih sholat? Bagaimana kita akan memerangi orang-orang yang dalam keadaan mengaku Islam? Maka Abu Bakar Siddiq mengatakan, wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laqataltuhum alaih. Wallahi la uqatilanna man farraqa bainal zakati was salat. Demi Allah, kalaupun mereka menghalangi aku atau tidak mau memberikan kepadaku iqalan atau dalam riwayat lain inaqan, seekor anak unta yang biasa mereka berikan kepada Rasulullah SAW, kemudian sekarang mereka tidak mau memberikannya walaupun seekor anak unta, laqatalnahum alaih. Ini ucapan Abu Bakar Siddiq untuk menunjukkan bahwa beliau memerangi mereka urusannya bukan hartanya, urusannya bukan karena butuh dana ya untuk kampanye, bukan karena butuh dana untuk memperkokoh kedudukannya sebagai penguasa sehingga dipaksa harus bayar, bukan. Sampai dikatakan walaupun seekor anak unta, bahkan di riwayat lain ikhalan, walaupun seutas tali saja saya akan perang. Karena apa? Karena masalah itu adalah kufur. Mengatakan dengan juhud saya tidak mau zakat, itu kufur. Dan ketika sebagian lain mengatakan, tapi kan mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa idha qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqih. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah? Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka terlindung darahnya dan hartanya kecuali dengan haknya. Apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? As-salatu waz-zakah min haqqiha. Salat dan zakat termasuk haknya la ilaha illallah. Demi Allah, kalau mereka membedakan antara sholat dengan zakat, aku akan perangi mereka. Dijawab semuanya dengan dalil. Di antaranya ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan qallu sabilahum. Kepada siapa diucapkan demikian? Ya tidak, jangan diperangi. Perangilah kaum musyrikin. Sampai ayat Allah menyatakan faman tabu wa in tabu wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa qallu sabilahu. Kecuali kalau mereka mau bertaubat, berarti masuk Islam kan? Wa aqamus shalah wa atuz zakah, mengeluarkan zakat dan mendirikan salat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Dua ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mereka bertaubat, artinya masuk Islam. Dan salat dan mengeluarkan zakat, fa sabilahu, biarkanlah mereka jalan mereka, jangan diperangi. Kalau sudah dua ini dikerjakan, kalau dia mau sholat nggak mau zakat perangi, kalau mau zakat nggak mau sholat perangi sampai mereka mau sholat dan zakat. Faqallu sabilahum. Ini dalil. Berarti a'lam. Abu Bakar ini di samping afdol wa a'lam, paling alim berilmu di kalangan para sahabat. Terus ada yang bertanya, setelah rata-rata orang ini menasihati Abu Bakar supaya jangan diperangi mani'iz zakah ini, kemudian ada yang bertanya, ma'aman tuqatil, kalau gitu kau mau berperang sama siapa? Jadi siapa yang ikut kamu berperang? Ma'aman tuqatil, bersama siapa kamu akan berperang? Wahdi hatta tanfalida salifati, aku perang sendiri sampai terpisah dua uratku ini, urat leherku, dan tidak terpisah urat leher itu kecuali mati. Aku sendiri yang mau perang. Aku memerangkan sendiri. Maka para sahabat melihat bahwa Abu Bakar Siddiq adalah alal haq dan mereka ikut bersama Abu Bakar seluruhnya. Ini juga membenarkan ucapan Abu Hurairah. Kalau saja mani'iz zakah tidak diperangi, akan muncul mani'iz shalah. Selama mani'iz shalah tidak diperangi, akan muncul pula mani' yang lainnya. Islam itu boleh pilih-pilih. Saya ngerjakan ininya saja, itunya enggak. Saya ngerjakan yang ini saja, itunya enggak. Tapi alhamdulillah, dengan diperangi yang mereka, irta'ad bergetar semua yang lainnya. Yang murtad, yang hampir murtad tidak jadi. Semuanya. Ini juga Allah takdirkan dengan rahmat dari Allah terpilihnya Abu Bakar. Sehingga dengan sebab kedudukan Abu Bakar, selamatlah kaum muslimin dari kemurtadan. Selamatlah kaum muslimin dari kesesatan. Selamatlah kaum muslimin dari kekufuran. Dan kaum muslimin tetap dalam keizahannya. Tetap dalam kemuliaannya. Dilihat oleh Romawi dan Persia tetap dalam keadaan kuat, solid, dan mulia. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Di antara apa-apa yang membuktikan ucapan Abu Hurairah. Laula Aba Bakrin ustughlif. Ma'ubidallah, kalau saja Abu Bakar tidak jadi khalifah, niscaya manusia tidak beribadah lagi pada Allah. Niscaya murtad semua manusia. Dan kemudian Abu Bakar juga memutuskan keputusan-keputusan semuanya dengan tepat. Ketika dikuburkan di mana? Maka Abu Bakar yang mengatakan, di tempat meninggal. Aku mendengar dari beliau bahwa tidak seorang nabi pun kecuali dikuburkan di tempat meninggalnya. Maka dikuburkan di kamar Aisyah. Dan juga ketika masalah warisan, Abu Bakar juga yang menyatakan bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak mewariskan semua apa yang aku tinggalkan sebagai sedekah. Maka ditawarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Ditawarkan, sekarang ini apa yang disunahkan Rasulullah SAW, kerjakan. Bahwa semua warisan Rasulullah SAW bukan untuk keluarganya, turunannya, tapi untuk sedekah. Dan kalian, kalau mau, kami jamin dari negara kehidupan kalian semuanya, Ahlul Bait. Ini menunjukkan kalau urusannya bukan harta. Sekali lagi, urusannya bukan harta. Karena tetap menjamin. Tetapi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW harus dilaksanakan. Yaitu, aku tidak mewariskan. Taraktu dan aku tinggalkan semua adalah untuk sedekah. La nuris, au inna la nuris, ma taraknahu sedekah. Dinukilkan juga dalam Sahih Bukhari. Hadis Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair. Demikianlah yang kami kenal azakumullah. Apa yang disebutkan oleh Abu Bakar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah tepat. Qama bihujjatin atau bihujjati sihhati qawli. Dia menegakkan hujjah yang membenarkan ucapannya tadi. Maka para sahabat pun saddaquhu. Maka para sahabat membenarkan ucapan Abu Hurairah. Kalau saja Abu Bakar tidak jadi khalifah, niscaya manusia tidak beribadah lagi kepada Allah. Wa aqarru bih, dan mereka semuanya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah.